voy a ya voy a usar taco de raíz peni. Lima se voy a ya superme, pa todo que na no viru. Angin tras na baline ne ada di uti, cara na agora kesida. Kancang kancang kancang kancang. Sarap adi terganggu karena pas nambali nenek ada di hati. Subah makile permanen, subah pasti yang beli. Pas nambali nenek kanti, kanti ngalen gumi. Terusin perlu beli ngomong kene keto, ilo pasti ngerti. Pas sang dewi beli berjanji dinilai kau selalu ada di sisi nadi. Usilah karta yang beli anjo, apalagi kanti LDR. Karena kenyaman ini penyemangat itu motivasi beli. Subah pasti yang beli resnan beli nekat. Ganti ngalen gumi. Sanita ku terai peh.